Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masyaral hadirin kaum muslimin rahimallah a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Terkait kalian informasi berita pilih dinten Rebo napa nggih badhe wonten gerhana srengenge matahari. Kita badhe ningali pembahasan kaitanipun kalian al-kusuf wal khusuf. Al-kusuf wal khusuf. Al-kusuf iki istilah ingkang sering dipun istilahaken dening para ulama. Penggunaan kalimat al-kusuf niku kusufu syamsi, gerhana matahari. Dene gerhana rembulan sering ulama ngistilahaken kanthi kalimat khusuful qamari. Wonten kusuf, khusuf niki nggih srengenge. Khusuf niki sering diistilahkan nggih rembulan. Bedane kata nggih kaf kali nggih leres kho. Al kusuf niki biasa digunakan nggih srengenge. Al khusuf niki nggih rembulan. Dene secara bahasa kusuf, kusuf niki maknane tutup. Kusuf niki maknane tutup. Khusuf niki maknane ilang, lenyap, tenggelam. Niki makna khusuf secara bahasa. Kusuf niki maknane tutup. Khusuf hilang. Hadirin hadirakumullah, istilah kusuf lan khusuf niki nek dipisah niki enggak ada makna wau. Kusuf asamsi gerhana apa? Matahari. Khusuf niki gerhana rembulan. Nek niku disebut keumuman kados ulama ing dalam kitab-kitab fikih maringi judul pembahasan babun misalnya ngaten salatul kusuf babun salatul kusuf bab salat kusuf niki ngandung makna kali kok tegese kusufus syamsi wa khusuful ulama yang dalam kitab-kitab fikih okay. Maringi judul-judul pembahasan babun salatul kusuf bab salat kusuf niki manane bab salat gerhana napa niku gerhana srengenge napa niku gerhana rembulan. Kita tinggali hadirin hadirakumullah. Penjelasan-penjelasan ulama kaitanipun kalian gerhana. Dipun terangaken dening para ulama penyebab al-kusuf. Penyebab al-kusuf. Penyebab gerhana. Asy-Syeikh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam yang dalam kitab Taudih Al-Ahkam kitab niki syarah kitab Buluhul Maram nggih jenengan nate mireng kitab niki nggih kitab napa Buluhul Maram. Buluhul Maram niki kitab ingkang dipun tulis dening Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dipun sarah diantaranya dening Asy-Syeikh Abdullah Bassam. Ganti judul kitab Taubih Al-Ahkam Min Bulughil Maram. Maringi keterangan ngaten. Sababul kusuf huwa haylulatil qamari huwa haylulatul qamari baina syamsi wa bainal ardi wa sababul khusuf huwa haylulatil huwa haylulatul ardi baina syamsi wa bainal qamari. Sebab gerhana srengenge huwa ya gue haylulatil haylulatul qamari baina syamsi wa bainal ardi. Rembulan ngalang-alangi antara srengenge lan antarane bumi. Rembulan ngalang-alangi antarane srengenge lan bumi. Jadi bumi srengenge dialang-alangi dening rembulan. Kepriwun. Sing ngalang-alangi rembulan. Nggih. Gedhe pundi srengenge kari rembulan? Nah, niku. Canggih bae iki. Cantikan ya. Oh, nggih. Nggih, teng mriki total nggih. Teng mriki sepedhil. Nggih. Diprediksikan teng pundi sing total iki? Palu. Ambon mboten nggih? Hah? Pundi? Belitung, Bangka Belitung, Sumatera berarti daerah mriko. Nggih, akeh ning Klaten. Nggih mboten masalah Klaten. Nggih, intine gambaran gerhana niku kaya niku. Jadi srengenge kalang-kalangan, kaling-kalingan. Napa? Bumi nggih. antara serengenge galil bumi dialing-alingi dialang-alangi deneng rembulan. Niki gerhana napa? Gerhana serengenge. Gerhana rembulan? Hailulatil ardi baina syamsi wa bainal qamari. Kata niki. Rembulan dialang-alangi ihruno serengenge. Bulan dialang-alangi bumi leres. Leres niku macam niki pembahasannya pembahasan IPA. Oh, napa? Wong Jawa. Bulan dipangan buta terong. Napa buta napa? Oh, bulan dipangan buta. Butane jenenge? Ora buta sing ora diweteng. Buta sing ora diweteng nang awang-awang. Niko gerhana napa? Bulan. Nek srengenge? Oh. Jadi butane niku kencot apa sing ana nang awang-awang dipangan. Srengenge iki dipangan. Sebab ora diweteng metu maning. Nggih jenenge mitos. Khurafat mitos nggih. Nah, wetenge tiba mengguru dadi lesung. Wetenge tiba mengbumi, wetenge butane. Kan anu buta jarane kepengin urip selawase. Buta kepengin urip selawase. Ngombe banyu penguripan nang kayangan. Nggih terus mboten niki sekedar anu mawon, pripun terus? Konangan nang sing jaga di panah butane. Barang wis kadung ngombe sirai tugel. Urip terus nang awang-awang. Wit wetenge tiba mengbumi dadi lengsung dadi kentrong. Wis jelas jare niki. Nggih mulane nalikane wonten gerhana pada kentrongan. Pada lesungan apa jenenge? Kotekan. Jadi wetenge dicutuke dadi lara cepet ditok kena dening butane. Niku khurafat. Nggih niku mboten ilmiah, nggih. Nggih mboten ilmiah, lan mboten syar'i. Enten niku nggih. Dadi ilmiah wau, niki pembahasan ipane wau. Jadi napa niku nek niku gerhana srengenge. Nggih. Sinare srengenge kaling-kalingan rembulan. Jadi sebagian daerah total, sebagian daerah sebagian-sebagian. Bang Marti candikan iki. Nggih. Oh niku wonten teng buku niku. Oh nggih nggih. An al-qamara yahulu bainaha wa bainal ardi fayahjubuha anil ardi imma kulluha wa imma ba'duha. Anakalane total teng sebagian bumi, anakalane boten. Hadirin hadirinullah, tesih kaitanipun kalian sebab kusuf, sebab kusuf dipun sebutaken dening Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah. Wa idza qulna bi hadzal qawli al muhaqqaq al mutayaqqin anna sababa كسوف الشمس هو حيلولة القمر بينها وبين الأرض أبين أنه لا يمكن الكسوف في اليوم السابع أو الثامن أو العاشر libu'dil qamari anisyamsi fi hadhil ayyam innama yuqarribu minha fi akhiri sahri. Nggih, nalikane kula njenengan wong pun gadhah pemahaman lan iki meyakinkan nggih secara IPA wau nggih. Sebab kedadian gerhana srengenge kaya niku tertutupe kenapa hailalu haila hailulatul qamari bainaha wa bainal ardi rembulan ngalang-alangi antara srengenge lan antarane napa bumi. Tabayyana jelas annahu la yumkin al-kusuf ora mungkin gerhana srengenge niku kedadiane nang tanggal 7, 8, 10. Sebab napa? Sebab bulan niku adoh posisine posisine rembulan niku adoh banget sekarang posisi napa? Srengenge. Paham mboten niki? Dong dereng nih. Tanggal 10, tanggal tanggal 7, tanggal 8, tanggal 9, nggih, tanggal 10 ngaten. Iki tanggal-tanggal niki. Tanggal 6 nggih. Niki posisi rembulan, niki posisine niku tasih atus saking posisi srengenge. Jadi mboten mungkin posisi rembulan niku nutupi srengenge teng tanggal-tanggal niki. Mulane mboten nonton gerhana srengenge tanggal-tanggal niki mboten nonton. Mboten bakal kedadian. La yumkin. Pripun-pripun. Kendhen dereng rampung niki. Nggih, sedikit ta pinten sniki? Hijriah. Mbah tanggal pinten, Mbah? Tanggal pinten, Mbah? Niki Mbah biasane hafal. Pinten? 28 seniki. 28. Seniki tanggal pinten? 28 bulan. Duh, bulane mau nonton apa ya? Jumadil Ula. Wong Jawa lingarane Jumadil Awal. Mangkane ten Jumadil Akhir, Rajab, Ruah. Seniki Jumadil Awal ya? Nggih, Jumadil Ula. Jumadil Awal, tanggal pinten seniki? 28. Hah? 28 nggih. 28. Seniki dinten apa? Seniki Ahad. Ahad, Senin, Selasa, Rebo. Tanggal 3 antara nang wis tanggal 3 pinten bener mboten iki jangan salah ning ngemut-ngemut mboten salah nggih sebab ulama mari njelasaken ngaten gerhana rembulan niku kedadiane fi akhiri sahri teng akhir bulan mboten mungkin teng awal teng napa teng tanggal-tanggal bau tanggal 10 tanggal 7 8 9 10 mboten. Nah, kedadian gerhana niku fi akhiri as-sahri. Dipun sebutaken dening Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, la yumkin an takshifa as-samsu illa fit tasi wal isrin aw salasin. Nggih. Ora mungkin kedadian gerhana kejaba nang tanggal-tanggal 29 nggih utawa tanggal 30 utawa nang akhir tanggal 28 bulan apa nggih soal bulane kapan nggih wonten niki nggih hijriah senes samsiah senes komariah nggih. Alasan ingkang dipun sebutaken dening ulama di annahu huwa alladhi yumkin ayakun al-qamar qariban min asy-syamsi. Sebab tanggal-tanggal niki bulan srengenge niku posisine cedhek segaris. Mulanya sebab niku sakit napa? Nutupi. Jadi bumi ini ku ketutup dening sinten? Wulan. Berarti sini kita albinan niki bener buatan niki mau jenengan. Eling-eling ngemut apa? Hah? Nggih, mbon pitul guru. Nggih, berarti mangke pas gerhana antara tanggal 30-an nggih. Pas napa sing disebutaken dening ulama niki? Tepat. Pripun jenengan wau? Mboten niki Pak. Oh, rembulan. Niki wau srengenge re. Nggih. Gerhana srengenge niku kedadeane niku teng tanggal tua, istilahnya tanggal tua. Akhirlah. Nggih, napa 8, napa 29, napa 30, napa akhir 29 wae. Hijriah nggih, Senes, Januari, Februari Senes. Senes nasional. Nggih, niki wau kaitanipun kalian gerhana apa? Srengenge. Gerhana srengenge. Nggih, niki pas keterangan ulama-ulama niki wau pas sesuai kenyataan ngenjang niki. Hadirin hadirakumullah. Kita tinggali penjelasan salajengipun. Niki wau sebab kusuf as-samas. Kusuf as-samas. Sebab gerhana srengenge, remat matahari. dipun sebutakan kaitanipun kalian gerhana niki wa kama anna lil kusufi wal khusufi asbabuhul adiyatu allati tudriku bi'ilmi hadil asbab al-madiyah falahu hikmatuhul ilahiyah rabbaniyah. Terus di samping wau sebab-sebab sing kebiasaan lah berdasarkan pengetahuan ilmu pengetahuan apa wau ipang ya tenggeriki dipun sebutakan dening ulama sebab-sebab al-adiyah niki enggak ada hikmah ilahiyah rabbaniyah. Istilah bahasa kulon jenengane gejala alam napa-napa. Kebiasaan alam sebab pergeseran niki niki ning di sisi sanes niku wonten asbab-asbab ilahiyah, hikmah-hikmah ilahiyah rabbaniyah. Napa yang dimaksud tengri ki? Fa innama taqdil hikmah ilahiyah takhyir sayy min ayatillah al-kauniyah. Jadi perubahan-perubahan niki wau termasuk ayat-ayat Allah kauniyah. Ayat-ayat sing bersifat alam. Di ayat Allah kan nonton ayat Qur'aniyah, nonton ayat kauniyah. Ayat-ayat Qur'aniyah onten ayat-ayat kauniyah. Nah niki sing dijenengi ayat-ayat kauniyah. Tanda-tanda kekuasaan Allah sing kaitanipun kalian alam. Niki sing disilakan ayat napa? Ayat-ayat kauniyah. contoh-contoh ayat-ayat kauniyah kal kusuf kaya dene gerhana srengenge wal khusuf lan kaya dene gerhana rembulan wazzalazil lan gempa lindu kenapa sebabe pecahan lempengan bumi napa niku mungkin sebabe gunung jedor nggih dan mungkin faktor-faktor sebab sanese zalazil napa hikmahe Allah azza wa jalla nakdiraken al ayat al kauniyah niki dipun sebutaken dening ulama liyuqidullah ibadahu minal ghaflah Allah azza wa jalla ngemutaken hambane sekang kelalen sepenik mboten diemutaken ngangge sing kaya niki hamba niki kelalen ayem tenang akibat saking kelalene niki kewajiban-kewajiban ditinggalaken larangan-larangan dilakoni. Leres? Biasanya bar gempa niku Masya Allah masjid rame wong kemutan Allah kemutan syariat kemutan dosa kelingan dosa nggih ketinggalan mboten nonton nggih bar gempa niku ana wong mabok. Ya umat nonton sedih banget lah saking kebangetannya okay. Lagi mulanya niku ayat-ayat kauniyah niki ditakdirakan dening Allah azza wa jalla niku supaya hamba niku kemutan Allah ngemutakan hamba nih ngangge ayat-ayat kauniyah. Saking akeh. Nggih. Ning kaumumane wong kan dadi kemutan. Nggih. Umumane mutan kabeh wong, wis sebagian kathah lah. Kemutan kelingan. Ngaten. Nggih. Akibat kelingan dadi kewajiban dilakoni. Larangan-larangan di tinggalaken. Nggih niki hikmah dibalik napa? Di balik ayat-ayat kauniyah napa kusuf napa khusuf napa zalazil nggih napa tsunami zalazil nggih penyebabe gempa nggih gitu. Terus di balik sebab-sebab sing ilmiah wau iku wonten hikmah ingkang azimah. Allah azza wa jalla ngemutaken hamba, ngelingaken hamba ngangge kejadian-kejadian iki. Al-khusuf, al-khusuf, az-zalazil lan sanese. Fa huwa qadirun ala ay yu'aqibahum bi ayatin min ayatihi al-kauniyah. Allah azza wa jalla zat ingkang maha mampu awe siksaan maring hamba kelawan ayat sekang ayat-ayat kauniyah. Kama ahlakal umam as-sabiqah kaya dene Allah azza wa jalla binasakaken umat-umat jaman biyen. Biswa'iq warriyah wattufan wazzalazil Allah azza wa jalla binasakakan umat-umat zaman biyen kelawan apa? Gledek. Umat sinten iki? Nabi sinten iki? Nabi kelalen. Terus Allah Azza wa Jalla binasakakan umat ngangge angin tofan tupan apa angin topan. Allah Azza wa Jalla binasakakan umat as-sabiqah bizzalazil kelawan apa? Gempa. Aceh ya. Utawi zaman-zaman biyen umat Nabi Nuh banjir lansanese. Umat Nabi Lut lan umat-umat sanese. Annahu qadir. Allah Azza wa Jalla maha napa? Mampu. Annahu qadirun ala ayaslubahum nur as-sams wal qamar. Allah Azza wa Jalla mampu ngilangi cahaya neng srengenge, ngilangi cahaya neng rembulan. Akhire bumi niku peteng. Nggih? Sebab kedadian apa? Gerhana niki. Nggih, gerhana niki. Wa ja'alna al-laila wan nahara ayataini famahawna ayatal laili wa ja'alna ayatan nahari mubsirah. Itu pintu-pintu ayat Allah Subhanahu wa taala nyebutakan ayat-ayat kauniyah. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira wa ja'ala al-qamara fihinna nur wa ja'ala syamsa siraja. Jadi ini ayat-ayat kauniyah ingkang disebutakan dening Allah Azza wa Jalla. Wa min ayatihi al-lailu wan naharu was-samsu wal qamaru. Di antara ayat-ayat Allah wengi awan srengenge rembulan. Iki sedoyo ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dimun sudakan hadirin hafizakumullah dening ulama Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah maringi penjelasan ing dalam kitab Syarhul Mumti. Wasababus syar'i. Nggih, menawi kita wau nyebutaken sebab alam, sebab kauni, kusufus syams. Anten wasababus syar'i. Sababus syar'i. Huwa takhfifullah li ibadih. Takhfifullah li ibadih. Allah meden-medeni maring sinten hambanya. Ini zaman sendiri wong ora padha penting nggih. Nggih, dados sebab syar'i niki sebab syar'i niki Allah Azza wa Jalla niku meden-medeni maring hambane. Kados ingkang dipun sebutaken dalam hadis sahih ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah la yankashifani li mauti ahadin wala li hayatihi wa innama yukhawifullahu bihima ibadah. Satu menit srengenge bulan loro-lorone tanda sekang tanda-tanda kekuasaane Allah. Srengenge lan rembulan ora gerhana krono sebab matine salah jeneng wong lan ora sebab krono uripe salah jeneng wong. Ya niki prinsip-prinsip jahiliyah, makanya kita terangkan. Tiang-tiang jahiliyah niku enggak ada keyakinan-keyakinan nek ana gerhana berarti ana wong gede mati utawa ana wong gede lahir ngeten niku lho. Senes niku. Sebab niku prinsip tiang kan jahiliyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendika wa inna ma yukhawifullahu bihima ibadah. Satemene bae Allah taala meden-medeni kelawan gerhana mau maring hambane. Ya, iki sebab syar'i. Sebab syar'i Allah taala meden-medeni maring hambane kelawan gerhana. Walihada amarona bis sholat wad du'a wad zikri wa ghairi dhalik. Bila sakmenika Rasulullah SAW merintahkan dumateng kita sedaya supados nek wonten gerhana, kenapa? Salat. Kenapa? Donga. Kenapa? Zikir. Kenapa? Sedekah. Lan sane-sane sih kama saya di insyaallah. Kata sing ambek di benterakan mangke. Kata tujuan Allah Azza wa Jalla datusaken gerhana niki liyarji'u ilallah. Supaya hamba niki balik maring Allah. Supaya hamba niki balik maring Allah Azza wa Jalla. Niki prinsipnya niki. Sebagian wonten sebagian wonten hadis. Wonten hadis ingkang nyebutaken di antara amalan ingkang dipun anjuraken nalikane kedadian apa? Gerhana, di samping wonten salat, wonten zikir. Rasulullah SAW niku nganjuraken supados bebasaken budak-budak. Rasulullah SAW niki nganjuraken supados bebasaken budak. Di samping napa? Salat nggih. Wonten riwayat ingkang nyebutaken ngaten. Nggih intine napa niku perkara-perkara ingkang saged nggih takarrub ilallah. Nggih perkara-perkara ingkang saged nggih takarrub ilallah azza wa jalla. Nangge cara sedekah, nangge cara zikir, nangge cara apa? Salat. Niki sedaya al-a'mal amalan-amalan ingkang saged ndadosaken tiang niku takarrub ilallah. Takarrub ilallah. Kita tinggal hadirin hadirakumullah. Di antara hadis-hadis Nabi ingkang nyebutaken masalah khusuf utawi khusuf Anil Mughirah bin Su'bah radhiyallahu anhu qala in kashafati syamsu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauma mata Ibrahim. Mughirah bin Su'bah radhiyallahu anhu maringi penjelasan ngaten. In kashafati syamsu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nalikane zaman Rasulullah tahu kedadian gerhana srengenge. Pas kedadian gerhana srengenge yauma mata Ibrahim sedane putrane Rasulullah Ibrahim. Faqala an-nas, monggo masyarakat waktu niku maringi komentar. In kasyafati syamsu li mauti Ibrahim. Gerhanake krono sebab matine Ibrahim. Istilahnya napa niku kecalawaca pemahaman zaman biyen niku. Napa kecalawaca napa tadi? Langge kawakelu. Jadi lan iki nembe kan kejadian gerhana waktu niku. Jadi masyarakat niku nilai penilaian masyarakat gerhana ge sebab kematiane putrane Nabi alaihi salatu wassalam. Walaupun benten kalian prinsipe wong Jawa wau. Ning intine sami mboten bener e. Nggih sami-sami mboten bener wong sumbere sekang jahiliyah kabeh sih. Nggih prinsipe wong Jawa sing buta-buta niku nggih. Niku jahiliyah. Komentare masyarakat waktu niku niki nggih sebab sisa-sisa pemahaman napa? Jahiliyah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mongko Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendika, "Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah la yang kasyifani limauti ahadin wala li hayati fa idza raaitumuha fad'ullaha wa sallu hatta tangkasifa. Satu meneh srengenge rembulan loro-lorone ayat sekang ayat-ayate Allah srengenge rembulan ora gerhana krono sebab matine salah sening wong lan ora krono sebab uripe salah sening wong. Iki prinsipe tiyang jahili arin nek ana gerhana berarti ana wong gedean lahir nggih utawa mati. Rasulullah sallam Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam merintahkan dumateng kaum muslimin fad'ullah monggo kowe kabeh padha ndonga maring Allah wasallu lan kowe kabeh padha salat hatta tangkasyifa sehingga terbuka sing rampung niku napa gerhana. Kita tingali hadirin hadzakumullah penjelasan hadis menika nggih gambarane pun jelas. Jelas nggih? Tegese hadis niki nggambaraken pertama nalikane zaman Nabi nate kedadian gerhana srengenge. Sebab kauni mun disebutaken wau. Nggih mun disebutaken wau nggih? Lan kedadian gerhana nalikane zaman Nabi waktu niku niku dipun terangkan dening ulama. Wa kana dzalika fil yaumit tasi wal isrin. Tanggal sangliku. Gerhana srengenge nalikane zaman Nabi niku kedadiane tanggal sangliku. Bulan Syawal. Bulan Syawal. Ini bulannya niku bulan Syawal. Tahun 10 Hijriah. Tahun 10 Hijriah. Total gerhanane niku napa? Total. Iswaddat wa dhahaba dawuha. Peteng, ireng. Ilang apa nih? Cahaya nih. Niki persis kata seteng jawarin tahun bulu-bulu. Tiga nopo. Apa mungkin salah bulu-bulu pat? Kayaknya steringnya bulu-bulu pat ge. Oh jenengan kayak mutan nih. Hah? Di antara bulu-bulu pat bulu-bulu telu lah. Niki bocan nom ke rongga beda nih. Tahun bulu-bulu pat jenengan. Nika bulung-bulu telu. Bulung-bulu telu. Genyang-nyangan niki antara bulung-bulu telu bulung-bulu pat. Wonten khilaf sih, mangke dikoleti mali tanggale. Nggih. Iki taune tanggale. Wonten datane wonten insyaallah. Nggih, total nggih. Nggih. Jenengan ningali mboten? Weruh langsung mboten? Nggih, peteng, peteng nggih. Nggih. Nggih. Dipun sebutakan hadirin hadirullah dening Asy-Syaikh Mubarak Furi. Al-Mubarak Furi ini termasuk ahli sejarah, ahli tareh. Ini maringi penjelasan kaitanipun kalian gerhana nalikane zaman Rasulullah. Ittafaqal muhaqqiqun, para ahli peneliti, para ulama peneliti ini sepakat. Min ahli tarikh, sekang ahli sejarah. Wa ilmil hay'ah wal mahiyah fil hisab. Ahli-ahli ilmu falak, para peneliti-peneliti falak, ini sepakat. Annal kusufa alladhi waqa'a yauma mata Ibrahim, satu meni gerhana sing nang gerhana mau Nabi Ibrahim seda niku kedadiane tanggal nek ora wulu likur sanga likur. Kata niku nggih. Nek ora wulu likur sanga likur. bulan Syawal. Bulannya bulan Syawal. Tahun 10 Hijriah. Bertepatan tanggal 28 Januari. Tahun 630 Masehi. 630 Gimana enggak hitung dewek sniki 2016 ya. Gimana enggak dihitung? 2016 dikurangi 630. Nggih. Wong niki zaman Nabi sih. Sengengene sih. Fisaatis saminah wasalasina daqiqah subahan. Jame. Nggih. Diterangkan dening muhaqqiqun. Nggih. Niku jam 8. Jam 8 30 menit. Jam 8 30. Ngaten nggih. Detik, menit nggih. Jadi setengah sanga. Ngenjang niki prediksine ngenjang jam pinten? Ngenjang jam 6. Jam 6 mulai jam 6.20 mulai ngantos teng daerah kita. Nggih, mungkin nek teng daerah sing total luwih suwe. Teng daerah kula njenengan Jawa Tengah. Wonten informasi pinten menit, pinten detik, pinten nggih. Nggih, terus ngatos jame niku disebutaken dening muhaqqiqun. Niki disebutaken dening Syekh Mubarak Furi, termasuk salah satunipun ulama ahli sejarah. Wallah alam, boten disebut dina napa niki. Senin, Kamis, napa boten disebutaken. Namung disebutaken tanggale. Nggih, tanggal antara 28 29 bulan Syawal tahun 10 Hijriah bertepatan tanggal 28 Januari tahun 630 Rok Masehi jam 8.30. Esok berarti nggih. Wong niki sub cerita jaman Nabi niki. Nggih senik nggih teng pundi mawon mangke sesuai kalian geranane jam pinten jam pinten. Niki kan sing nyebutaken kejadian gerhana nalikane zaman Nabi. Pun kanjang malih. Entah sih untuk telung di, kali dinten malah ya. Seniki apa? Ahad, Senin, Selasa, Rebo kan? Ya. Ini prediksi nih. Jadi ilmu nirin. Wallahu ta'ala. Sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Shalallahu alaihi wasallam.